السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه apa hukum hadis mu'an'an. Arif sudah Pak. Mu'an'an satu nafsu kecuali jalannya terdapat rawi yang mendalis. Kalau ada rawi yang mendalis ya. Sampai dia menegaskan kalau dia mendengar ya. Atas status hadis mubaham salah. Kecuali mubham, ya, kecuali kalau mubhamnya adalah mubham sahabat. Ya, definisi hadis mursal. Abdul. Hadis mursal itu hadis yang di atas tapi itu terputus dan dia tidak menyebutkan perantara baik dari sahabat atau tabi'in lainnya atau bahkan dari tabi'in. Iya. Sampai itu mursal sahabi. Mursal sahabi amrullah. Statusnya? Statusnya makbul. Alasannya? Sahabat suhum udud. Nah, ya. Sahabat suhum udud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki pembahasan tentang hadis gharib. Wakul gharibun marawa rawin faqat. Dan katakanlah bahasanya hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Jelasannya al-gharibu walladhin farada fi riwayatihi saksun wahidun fi ayyi mawdi'in minas sanadi waqa'a at-tafarrudu bihi. Waqad sammal al-hadithu atau waqad summiya al-hadithu al-gharibu bidhalika li'annahu kal-gharibi al-wahidi alladhi la ahla indahu aw li bu'dihi an martabati suhrati fadlan anit tawaturi mangdur tawdi al-afkari wa ta'liq alihi misaluhu hadithul innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tafarada bi riwayatihi ani Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Tsumma al-qamatu anhu, tsumma Muhammad bin Ibrahim At-Taimi anhu. Tsumma anhu Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tsumma sahara ba'da dzalika. Ya, hadis gharib adalah hadis yang bersendirian. Diriwayatihi, dalam meriwayatkan hadis tersebut, syakhsun wahid, salah seorang. Fi ayyi mawdhi'in, di tempat manapun, minas sanadi, dalam sanad, waqa'a, terjadi, at-tafarudu bihi, kesendirian, bersendirian tersebut. Maka berdasarkan definisi ini, maka kemudian gharib itu bisa jadi di awal sanad, bisa jadi di akhir sanad, dan bisa jadi di tengah sanad. Waqad sumia, dan dinamakan hadis gharib bidzalika dengan nama gharib karena dia seperti al-gharib. Apa itu gharib? Gharib adalah alladzi la ahla indahu, seorang yang tidak punya sanak saudara di satu tempat. Seorang kemudian berada di satu tempat, tinggal di satu tempat, merantau misalnya, karena dia merantau di satu tempat, di sana tidak ada sanak saudara. Ya. Maka orang seperti ini namanya gharib, disebut gharib. Maka disebut gharib karena cuma sendirian. Atau disebut gharib karena libuk dihi, karena dia jauh, posisinya jauh dari martabat syuhra, dari kedudukan masyhur. Untuk masyhur harus tiga rawi, ini cuma satu, maka jauh sekali. Fa'lan anit tawaturi, lebih-lebih untuk sampai derajat mutawatir. Contoh hadis gharib adalah hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Di awal sanadnya atau gharib di akhir sanadnya, tafarrada bi riwayatihi, bersendirian dengan meriwayatkannya, untuk meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW hanya sahabat Umar. Ini yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW dalam riwayat yang sahih cuma sahabat Umar bin Khattab. Kemudian dari sahabat Umar bin Khattab yang itu hanya yang meriatkan dari Umar itu hanya Al-Qamah. Kemudian yang meriatkan dari Al-Qamah hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan yang meriatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sumastahara ba'da dalika, kemudian terkenal sesudah itu. Kemudian sanad di bawahnya itu kemudian banyak. Dia mengatakan bahkan sampai 200 periwayat. Tetapi di akhir sanad, di sanad di nabi ke bawah itu disebut akhir sanad. Kalau pencatat hadis ke atas awal sana, di awal itu dihitung dari pencatat hadis. Lalu kemudian menuju nabi, sahabat, tabi'in sebelum nabi, maka itu disebut akhir sana. Maka hadis ini adalah hadis yang gharib jika dilihat dari akhir sanadnya, karena hanya seorang sahabat saja yang kemudian meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tabi'innya pun. Ya, kemudian ingat hadis ini tiga orang sesudah Umar bin Khattab ini semuanya tabi'in. Jadi termasuk kemudian hadis yang kemudian punya ciri khas yang lain, yaitu bisa kemudian tiga tabi'in berturut-turut. Al-Qamah, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sama Yahya bin Sa'id Al-Ansari, itu tiga-tiganya tabi'in. Bisa kemudian tiga tabi'in kumpul dalam satu jalur. Maka sebagaimana kemarin kita sampaikan singgung di atas mursal, maka jika seorang tabi'in cuma langsung menyebutkan dari Nabi, maka tidak jelas siapa di atasnya. Seandainya mungkin hadis tersebut seperti hadis ini, masih ada dua tabi'in di atasnya, Rum dan sahabat. Saya kemudian ketemu cuma Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ternyata kemudian di atasnya itu sebenarnya ada, kemudian dia mengatakan, Nabi sosial mengatakan demikian-demikian. Padahal ternyata ada dua tabi'in, satu sahabat. Ini kalau dilihat dari akhir sanad, maka hadisnya adalah hadis yang rahib, dan meskipun kalau dilihat di awal sanad, maka hadisnya adalah hadis yang masyhur. Itu disebut hadis al-gharib. Namun ada istilah hadis gharib dan ada gharibul hadis. Itu berbeda. Ya. Kalau hadis gharib itu sebagaimana tadi. Contoh gharibul hadis itu adalah lafaz-lafaz dalam redaksi hadis yang jarang dipakai. Jadi, dalam redaksi hadis itu kemudian terdapat kata-kata yang jarang kemudian digunakan. Nah, maka kata-kata tersebut istilahnya gharibul hadis. Gharibul hadis beda dengan hadis gharib. Nah, yang tidak tahu bedanya, saya kemudian salah paham. Dan kelirunya fatal sekali. Gharibul hadis malah kemudian difahami sebagai hadis gharib. Dan kita masuk pada jenis hadis berikutnya, yaitu hadis mungkotet. Wa kullu malam yattasil fi hali isnaduhu mungkotiul awtali. Dan semua hadis yang lam yattasil, tidak bersambung fi hal, apapun keadaannya, tidak bersambung isnadnya, maka mungkotiul awtali, maka dia terputus persambungannya. Mungkota maknanya adalah terputus. Nah, kemudian mungkota yang kemudian disebutkan oleh Nazam Baikuniyah ini mungkota dalam pengertian, dalam makna yang luas. Sedangkan sarah atau penjelasan dari Syekh Ali Al-Halabi, beliau menyampaikan mengkotak dengan pengertian khusus, bimakna al-am sama bimakna al-khas. Kalau kemudian di Baikuniyah, itu mengkotak, definisi mengkotaknya adalah definisi mengkotak bimakna al-am. Namun sarahnya Syekh Ali Al-Halabi itu adalah mengkotak bimakna al-khas. Mengkotak di makna la'am itu sebagaimana kata Baikuni, yang itu kullu man lam yattasil isnadu bihal, segala, yaitu semua hadis yang tidak bersambung sanadnya bihal sama sekali, apapun keadaannya, apapun bentuknya, apapun bentuk keterputusannya, apapun bentuk keterputusannya, jika dia terputus maka namanya mengkotak. Ini mengkotak dalam makna la'am, dalam pengertian yang umum, dalam pengertian yang luas. Maka mengkotak dengan makna la'am itu terbagi menjadi empat. Yang pertama terjadi ingkita, terjadi keterputusan di awal sanad. Yang kedua terjadi keterputusan ingkita di akhir sanad. Yang ketiga terjadi keterputusan di tengah-tengah sanad, namun cuma satu rawi saja. Dan yang keempat terjadi keterputusan, terjadi ingkita di tengah-tengah sanad. Dan yang putus atau yang hilang adalah dua rawi atau lebih secara berturut-turut. Jika ingkitahnya terjadi awal, di awal sanad, maka hadisnya disebut hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Ingat, awal sanad itu dilihat dari pencatat hadis. Maka jika ingkitahnya itu di awal sanad, adanya itu cuma kemudian akhir sanad saja, awal sanadnya enggak ada, akhir sanadnya ada, tabi'in atau kemudian sahabatnya ada, dan awal sanadnya enggak ada, maka disebut hadis mu'allaq. Mu'allaq artinya tergantung. Yang digantung di awal enggak ada, cuma kemudian gantung saja. Dan aslinya hadis mu'allaq adalah hadis yang dhaif, karena dia tidak ada ittisal kecuali mu'allaqnya Imam Bukhari. Jika kemudian dengan menggunakan bahasa ungkapan yang jazim, yang tegas. Misalnya Imam Bukhari mengatakan qala Ibnu Abbas, langsung qala Ibnu Abbas demikian demikian. Maka ini cuma ada akhir sanadnya saja, itu Ibnu Abbas. Awal sanadnya tidak ada. Ini Imam Bukhari tegas mengatakan qal, berkata. Maka ini adalah sahih menurut Imam Bukhari, tapi tidak memenuhi persyaratan sahih beliau, persyaratan untuk dimasukkan dalam kitab sahih beliau. Tapi kalau kemudian mu'allaqnya Imam Bukhari itu tidak menggunakan bahasa ungkapan yang tegas, gila dikatakan an Ibni Abbas, maka itu kemudian dicek ya, jika kemudian boleh jadi dhaif. Jika ingkitahnya di akhir sanad, jika ingkitahnya di akhir sanad, maka disebut hadis mursal. Hadis mursal itu terjadi ingkitok, keterputusan di akhir sanad. Sesudah tabi'i, hilang, siapa? Baikah. Yang ketiga, ingkitoknya di tengah sanad, namun hanya seorang rawi saja. Nah ini, inilah mengkotek di makna khas. Inilah mukotek di makna khas. Dengan pengertian yang khusus. Yang keempat, ingkitaknya di tengah-tengah sana, dua orang rawi atau lebih secara berturut-turut. Ini namanya mu'dal. Nanti akan kita bahas hadis mu'dal. Ya, kita baca keterangan dari Syekh Ali. Al-muqatti'u wal hadithu alladhi lam yattasil isnaduhu bisababi sukuti rawin au aktara fi mawdi'in wahidin au aktara bisarti adami tawali sukuti. Misal Umar wa Abu Dawud fi sunanihi qala Hadatsana Sulaiman bin Daud al-Mahri qala anba'ana Ibnu Wahb bin Yunus an Yunus ibn Yazid an ibn Shihab anna Umar bin Khattab qala wa huwa 'ala al-minbar ya ayyuhan nas inna ra'ya inna makana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musibah li anna Allah kana yurihi wa inna ma huwa minna dhannu wa takalluhu. Kalau Imam At-Tirmidzi Al-Mundhiri dalam Muktasar Sunan Abu Dawud karya beliau, wa hadza munqati'un az-Zuhri wa huwa Ibnu Shihabin lam yudrik Umar radhiyallahu anhu falam yattasil as-sanad. Munqati' adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya disebabkan hilangnya atau gugurnya seorang rawi atau lebih dalam satu tempat atau lebih dengan syarat tidak berturut-turut. Fisukuti dalam hilangnya. Kalau berturut-turut, dua berturut-turut namanya mu'dal. Maka dipersyaratkan bisyarti adami tawalli, tidak berturut-turut. Contohnya hadis yang diatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Shihab Az-Zuhri. Umar bin Khattab mengatakan bahwa alal mimbar, di atas mimbar, oleh sekalian manusia sesungguhnya pendapat atau ra'yu yang berasal dari Rasulullah SAW itulah ra'yu yang benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala kana yurihi, memperlihatkan pendapat yang benar kepada beliau, menampakkan pendapat yang benar, memberikan ra'yu, memberikan hak agar ra'yu beliau untuk berbicara. Ba'inama huwa minaban, akan tapi ra'yu kita, pendapat kita, logika kita hanyalah sangkaan wa takallufu dan perbuatan memaksa-maksakan diri. Berkata Imam Mundhiri dalam Muktasar Sunan Abi Dawud yang merupakan karya beliau. Di sana Al-Imam Al-Mundhiri berkomentar wa hadza munqati'. Dan hadis ini adalah munqati'. Karena Zuhri dan adalah Ibnu Shihab Az-Zuhri itu tidak bertemu, tidak mendapati Umar radhiyallahu anhu. Dia tidak pernah ketemu Umar radhiyallahu anhu. Falam yattasil anhu, maka berarti sanadnya tidak bersambung. Kemudian al-mu'dhal. والمعضل أساقط من وثناني وما أبا مجلسا أوعاني والمعضل والمعضل أطلع أساقط منه ينهلن في سنتنا إثناني وراوي ثم تمكن تدليس وما أبا مجلسا dan مجلسا تدليس itu نوعاني أكثر ماجا. Pertama tentang masalah hadis al-mu'dal. Al-mu'dal huwa ma saqata min isnadihi rawiyani aw aktsaru ala tawali fi mawdhi'in wahidin min as-sanati wa fi athna'ihi. Wa ma ahsana qawla Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Alawi fi ta'rifihi lil-mu'dali wa mu'dalun min rawiyani khali fa sa'idan lakin ma'at tawali. Misalhu marwahu al-hakim bisanati ilal qa'nadi an malikin annahu balagahu anna abahu rayra ta'al wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Wala al-hakimu hadha hadithun mu'dalun an malikin a'dalahu hakadha fil muwatta'i. Qultu wa sababul idzali annahu saqata minhu rawiyani mutawaliyani bain Malikin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa huma Muhammad bin Ajlan wa abuhu. Muqdal adalah hadis yang gugur, yang hilang dari sanadnya dua orang rawi atau lebih, namun ala tawalli dan berturut-turut fi mawdhi'in wahid di satu tempat dalam sanad wa fi asna'ihi, yaitu di tengah-tengah sanad. Maka disebut muqdal jika yang hilang dua rawi atau berturut-turut, kemudian hilangnya dua rawi atau lebih. Yang kedua syaratnya berturut-turut. Yang ketiga syaratnya di satu tempat. Yang keempat syaratnya, syaratnya itu terjadi di tengah-tengah sana, bukan di akhir sana, bukan di bukan di awal sana. Dan betapa bagus perkataan Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Arali tentang definisi mu'dal, dan mengatakan wa mu'dalun min rawiyani khali. Hadis mu'dal adalah hadis yang khali, kosong, min rawiyani, dari dua orang rawi. Artinya ada dua rawi yang hilang, yang kosong. Fasa'idan dua atau lebih. Lakin ma'atawali, akan tapi hilangnya itu berturut-turut. Contohnya adalah hadis yang dijelaskan Imam Hakim dengan sanadnya sampai kok Nabi. Dijelaskan Imam Hakim dalam kitab dia Ma'rifatul Ulumil Hadis. Dengan sanadnya ilal kok Nabi dari Malik. Anau sesungguhnya balaghahu, sampai kepada Imam Malik sebuah hadis bahasanya Abu Hurairah mengatakan. Ini namanya istilahnya balaghan. Oh, ada kemudian istilah rawahu Malik balaghan. Ada istilah, terkadang kita temukan istilah rawahu Malik balaghan. Diatkan oleh Imam Malik secara balaghan. Artinya diatkan Imam Malik, akan tapi di sana kemudian ada kata-kata annahu balaghahu. Di antara kemudian hadis yang diriatkan Imam Malik balaghah, taqtufikum amrayni, kutinggalkan dua hal pada kalian dan tidak akan tersesat sama berkata-kata dengan keduanya. Nah, di sini juga dilihatkan Imam Malik, akan tapi balaghah. Dan hadis yang rawahu Malik balaghah itu ada dua kemungkinan keadaannya. Imma muqbal wa imma muqatta'. Boleh jadi muqbal dan boleh jadi muqatta'. Gimana cara mengetahui ini muqbal atau muqatta'? Kita cari sanad yang bersambung dalam riwayat yang lain. Oh, maka kalau ternyata yang hilang dua berturut-turut, maka mu'dal. Kalau ternyata yang hilang cuma satu, maka berarti mu'dal. Itu satu hadis yang orang Malik balaghah. Sampai pada Imam Malik, siapa yang menyampaikan? Kan ada tanda tanya. Siapa yang menyampaikan di sini kepada Imam Malik? Ini Abu Hurairah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lil mamluk hak budak. Budak adalah ta'am, diberi makan, diberi pakaian, diberi ma'ruf sepantasnya. Dan yang ketiga, tidak dibebani pekerjaan ila ma yudik, kecuali yang mampu dia lakukan. Nah, kata Imam Hakim berkatakan hadisnya hadis mu'dal dari Malik. A'dalahu, beliau riatkan secara mu'dal hatta dan seperti ini dalam kitab Muwatta. Kultu aku katakan, kata Syekh Ali Al-Halabi, dan sebab Hadis ini mu'dal karena saqata'at minhu gugur dalam sanadnya, dari sanadnya dua orang rawi mutawaliyani berturut-turut yang terletak antara Malik dan Imam Malik dan Abu Hurairah. Dicari, dicek, ternyata yang gugur adalah itu Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Lihat footnote 1. Wa'alam anna muslima qad wasala hadzal hadits. Setelah bahasanya Imam Muslim telah menyambungkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dengan bersambung, dengan menyebutkan secara utuh sanadnya, dengan jalan atau sanadnya Ibnu Wahab an Muhammad bin Harith an Bukair bin Asyad an Ajlan an Abi Hurairah. Dengan sanad seperti itu. Wa qala Ibnu Abdul Bar wal Mizzi fil Atraf. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar dan Al-Mizzi dalam kitab Al-Atraf, rawi Ibrahim bin Tahman an Malik an Ibni Ajlan an Abihi an Abi Hurairah. Wa tabi'ahu an Nu'man bin Abdul Salam an Malik. Dan lihat berdasarkan keterangan Ibnu Abdul Bar, dia katakan hadis ini diriwayatkan oleh Ibrahim bin Tahman an Malik, dari Imam Malik, an Ibni Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan, an Ibni Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan, an Abihi, an Abi Hurairah. Maka berdasarkan keterangan Imam Abdul Bar dan Imam Mizzi, maka Al-Mizzi, maka kita lihat ada dua orang rawi yang dalam hadis tadi dihilangkan atau tidak disebutkan, antara Abu Hurairah dan Imam Malik, itu Ibni Ajlan an Abihi, berturut-turut, maka berarti mu'dal. Wa taba'ahu, dan hadis ini ada penguatnya dari itu riwayatnya Nu'man bin Abdul Salam dari Imam Malik. Jadi maka kita ketahui kalau ini mu'dal balagha. Balaghannya Imam Malik ini mu'dal atau muqatta' dengan melihat jalur riwayat yang bersambung. Mudallal sifatil lam al-musaddadah wal hadis alladhi ukhfiya aibun fi isnadihi lakin likai yusbiha zahiruhu hasana. Mudallal adalah hadis yang disembunyikan aibnya, aib di sanadnya, supaya kemudian nampak zahiruhu secara lahir, itu nampak sebagai hadis yang bagus. Wakil urati dalam menurut bahasa tadlis fil baik adalah kitmanul aibi sil'ati anil mustari, dan menyembunyikan cacat barang dagangan dari atau kepada pembeli. Dan tadlis, mudallal, mudallal itu diambil dari kata-kata dulsah. Dulsah itu maknanya zulmah, kegelapan. Sembunyikanlah aib atau cacat, maka dulsa, sehingga tidak nampak. Al-awalu, tadi dikatakan oleh penulis Baikuni atau Nazim Baikuni, bahasanya hadis mudallal itu ada dua macam. Al-awalu al-isqatu li syekhi wa ayakula amman fawqahu bi'an wa'an wa thani la yiskituhu lakin yasif isnadahu bima bihi la yang arif. Mudallal yang atau tadlis jenis yang pertama adalah isqat li syekh, menghilangkan guru. Wa ayyankul, kemudian menukil aman fauqahu, orang di atasnya gurunya, gurunya guru. Bi'an, dengan menggunakan kata-kata an atau menggunakan kata-kata anna. Hadis mu'an'an dan hadis mu'an'an. Tadlis yang kedua adalah layus kituhu, tidak menghilangkan rawi di atasnya, lakin akan tapi yasif, dia menyebut isnadahu, sandarannya, yaitu rawi di atasnya, bima fihi, dengan menggunakan sebutan nama atau gelar atau kunyah layan arif yang tidak, sehingga menyebabkan dia tidak dikenal, yang menyebabkan rawi tersebut tidak dikenal. Itu dua jenis tajlis yang disebutkan di sini. Meskipun kalau banyak ulama yang lain, berbagai ulama yang lain menyatakan tajlis itu ada tiga macam. Kultu abdala syir abdu satah kalimata wasani bi kalimata wasali. Kata Sya'ali, abdu satah mengganti kata-kata wasani dalam kait di atas, wasani layuskit, diganti dengan wasali. Ya, menurut ulama, atau menurut ulama yang lain, membagi tajlis jadi tiga macam. Wasababu hadha taqsimul ulama'i at-tajlisa ila salasati aqsamin sata'ti. Ala ana ibn Salah fi muqaddimatihi al-masurati lam yasku minha ila al-qismaini. Anwa'u tajlisi, tajlisu taswiyati. Wawa riwayatu rawi an syekhihi, thumma isqatu rawin da'ifin baina thiqataini laqiya ahaduhuma al-akhara. Wa ashharu man kana yaf'alu hadha an-naw'a huwa al-Faqih ibn al-Walid. Misaluhu marwah ibn Abi Hatimin qala sami'tu Abi wa dhakara al-haditsa alladhi rawahu Ishaq ibn Rahawayhin an Faqiyata hadatsani Abu Wahbi al-Asadi an Nafi' an ibn Umar haditsa la tahmadu Islam al-mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yihi. Qala Abi ay Abu Hatim hadha al-hadithu lahu amrun qala man yafhamuhu. Rawa hadha al-haditha Ubaidullah ibn Amr wa wasiqatun an Ishaq ibn Abi Farwah wa wadda'ifun an Nafi' wa wasiqatun an ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ubaid ibn Amrin kunyatuhu Abu Wahbin wa huwa asadiyun wa kannahu baqiyah bi kunyatihi wa nasabahu ila Bani Asad kay la yuftana la yuftana lahu hatta idza turika Ishaq bin Abi Farwah la yuftana lahu. Kemudian wasababu dan sebab hadha taqsim hadha hal ini dua atau tiga ini adalah taqsimul ulama, pembagian para ulama tentang macam-macam tajlis dibagi menjadi tiga macam bagaimana nanti akan disebutkan. Akan tetapi kalau Imam Ibnu Shalah dalam mukaddimahnya yang terkenal tidak menyebutkan tajlis kecuali dua macam. Jadi ada ulama yang mengatakan tajlis itu dua macam dan ada yang mengatakan tiga macam. Jika kita mengikuti yang tiga macam maka sebagai berikut. Yang pertama adalah tajlis taswiyah. Ini tajlis yang paling parah. Yaitu adalah riwayatnya seorang rawi dari gurunya. Summa isqatu rawi rawin dhaifin, kemudian menggugurkan rawi yang dhaif di antara dua yang siqah. Yang satu dan dua siqah tersebut itu bertemu dengan yang lainnya. Siqah dhaif siqah, dhaifnya dibuat. Dan siqah yang bawah dengan siqah yang atas itu kalau dilihat geografinya pernah ketemu. Padahal dia meriwayatkan hadis ini, siqah yang bawah ini meriwayatkan hadis ini melalui perantaraan dhaif. Kalau kemudian dilihat kemudian geografinya, siqah yang bawah ketemu dengan siqah yang atas, maka seandainya dhaifnya disingkirkan, orang yang kemudian tidak cermat maka akan menganggap ini mutasil, Karena ini juga secara, dalam sejarahnya, dalam biografinya, sifat ini ketemu dengan sifat atas. Namun pada untuk hadis itu dia melihatnya dari dhaif. Laqiya ahaduma al-akha baina siqataini laqiya ahaduma al-akha. Dia gugurkan yang dhaif di antara dua siqah dan dua siqah tersebut yang satu ketemu yang lain. Dan orang yang paling terkenal suka melakukan hal ini, melakukan tadlis taswiyah dan tadlis yang paling parah, wa Baqiyah ibn al-Walid adalah Baqiyah ibn al-Walid. Lihat footnote 1. Wa kana yuqal anhu, dan sampai-sampai dikomentari Baqiyah ibn al-Walid itu ada komentar untuk Baqiyah ibn al-Walid. Komentarnya hadisu Baqiyah Baqiyah laysat Baqiyah fakun minha ala Baqiyah. Hadis Baqiyah laysat Baqiyah fakun minha ala Baqiyah. Hadis yang dibawakan oleh Baqiyah bukanlah hadis yang naqiyah, hadis yang bersih. Fakun minha ala Baqiyah, maka dalam ketaqiyah hati-hati dengannya. Hadis Baqiyah laysat naqiyah fakun minha ala Baqiyah. Contohnya, contoh hadisnya Baqiyah ibn al-Walid disentiatkan oleh Ibn Abi Hatim. Kalau dia mengatakan aku mendengar ayahku yaitu Abu Hatim, kemudian beliau menyebutkan hadis yang disentiatkan oleh Ishaq bin Rahawai dari Baqiyah. Kata Baqiyah, hadasani Abu Wahbil al-Asadi dari Nafi' dari Ibn Umar. Hadisnya, janganlah kalian memuji keislaman seseorang sampai kalian mengetahui pemikirannya. Apa pemikirannya? Rusakkah, sesatkah? Jangan cuma dilihat dengan amalnya, sholatnya dan sebagainya. Qala abi, kata ayahku yaitu Abu Hatim, hadal hadis, hadis ini lau amrun, memiliki cacat, maksudnya kalaman ya fahamu, yang jarang atau sedikit orang yang bisa memahaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Amr dan dia tsaqah dari Ishaq bin Abi Farwah dan dia dhaif dari Nafi bahwa tsaqah. Ada dua orang tsaqah yaitu Ubaidullah bin Amr dan Nafi, dan di tengah-tengahnya ada orang seorang kaum yang dhaif yaitu Ishaq bin Abi Farwah dari Ibn Umar dari Nabi. Nah, Ubaidullah bin Amr itu kunyahnya Abu Wahab dan dia dari kabilah Asad, maka dia Asadiyun. Maka dalam hadis ini Baqiyah itu menyebut Ubaidullah bin Amr dengan kunyahnya dan menatapkan kepada Bani Asad, Bani Asad kai la yuftana lahu, supaya tidak konangan, tidak ketahuan, tidak bisa dilacak. Hatta sehingga ida turika, jika tidak disebutkan Ishaq bin Abi Farwah maka la yuftana lahu, maka tidak ya, ketahuan. Ya kan? Dari Baqiyah, Baqiyah mengatakan hadatsani Abu Wahbid al-Asadi. Abu Wahab al-Asadi ini sama dengan Ubaidillah bin Amr dan dia adalah rawi yang tsaqah. Namun Ishaq bin Abi Farwahnya hilang langsung An-Nafi. Dari Nafi. Ini rawi mudallisnya Baqiyah. Dan Baqiyah itu saraha bitahdits. Saraha bitahdits itu hadatsani. Ya, di sini. Namun ini tidak ada manfaatnya. Ya. Namun di sini tidak ada manfaatnya. Karena ini tetap dhaif. Ya, karena kemudian membuat rawi rawi yang dhaif. Maka bahasanya dalam pembahasan yang lewat bahasanya rawi mudarris, maka itu tidak kemudian, maka rawi mudarris, jika mudarris yang adalah mudarris taswiyah, maka soroha di tahdisnya itu tidak bermanfaat. Dia menegaskan mendengar itu tidak bermanfaat. Karena masalahnya bukan di situ. Masalahnya mungkin tidak di situ, tidak di atasnya rawi mudallis taswiyah ini, namun di atasnya lagi. Maka hadis tadinya taswiyah di sini tidak ada manfaatnya. Ini tidak kemudian mengangkat hadis tersebut. Hidup. Kemudian tertulis dalam isnad. Bahwa ayat di awi aman petani aminhu malam yasmak minhu. Duna ayat wa anau sami anhu sarahatan. Wadzalika di ayat dia bilam bin muhimin disimai mislu an atau anna alqal. Misalun ma'akhudun nasa'i fi amalil yaumati yaumi wa laylati fi sanadihi min tariqain an Abi Zubair an Jabirin. Qal kana Nabi sallam la yanamu kulla laylatin hatta yaqra'a tanzilat sajdah ruka rabka ladhi biyadil mulk. Summa rawa ba'dahu fi sanadi ila Zuhair bin Muawiyah anu qal sa'altu Abi Zubair asami tajami rabbiyat qur'ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabar. Qala laysa jabirun hadatsanihi walakin hadatsani safwan aw abu safwan. Qultu fa fi hadha al hadith mithali dallasa abu zubair fa asqata wa sitata sima'ihi hadha al haditha min Jabir. Kemudian yang kedua adalah tadlis isna. Itulah ayat rawi, ada seorang rawi meriwayatkan dari gurunya aman qad sami'a minhu. Dari orang yang dia telah mendengar hadis darinya, dari gurunya. Namun dia tidaklah mendengar riwayat gurunya, semua riwayat gurunya. Dia cuma mendengar sebagian riwayat gurunya. Namun dia berani meriwayatkan malam yasmak minhu hadis yang tidak dia dengar dari gurunya tersebut. Duna ayat surah, namun dia tidaklah menyebutkan bahasanya dia mendengarnya sarahatan secara tegas. Wadhalika bi ayat dia, yaitu dia dengan mendatangkan dengan menggunakan lafaz muhim yang seolah-olah menunjukkan istimak mendengar, yaitu an pakai anna atau langsung pakai qal. Jadi tadlis isnad, ada seorang rawi dia belajar kepada gurunya, mendengar banyak hadis dari gurunya, namun tidak semua, cuma separuh saja misalnya. Kemudian separuh yang lain itu dia dapat hadis tersebut, separuh yang lain lewat perantara. Separuh yang lain dia dengar namun lewat perantara. Maka kemudian perantaranya itu tidak dia sebutkan, ya. Terus dia menggunakan kata-kata an. Maka kalau kita melihat biografinya, sejarahnya, maka rawi ini mendengar dari gurunya ini. Maka secara zahir ya dia bersambung sepertinya. Namun ternyata dia mendengar dari gurunya itu cuma separuh hadisnya gurunya, separuhnya itu lewat rawi yang lain. Nah, karena oleh karena itu kemudian dia menggunakan kata-kata an. Nah, dan penggunaannya dia mengatakan kata-kata an di sini itu ya kalau dinilai bohong ataukah tidak, hakikatnya tidak bohong. Ya memang benar dari itu. dari gurunya itu benar, ya kan, an fulannya itu kan benar. Nah, cuma kemudian perantaranya tidak disebutkan. Bagaimana kata Syaikhul Islam katakan fil haqiqah lam yakdzab bal huwa shadiq. Hadza at-tadlis wa fil haqiqah lam yakdzab bal huwa shadiq. Pada hakikatnya tadlis itu jujur. Dia bukan bohong, karena memang benar-benar dan sungguhnya. Cuma kemudian perantaranya tidak disebutkan. Nah, maka kalau kemudian rawi itu dia mudalis namun mudalis isnad, maka jika dia sahih bitahdits, maka ini manfaat. Maka berarti benar-benar bersambung. Karena dia kemudian yang dia tidak sahih bitahdits, maka dia akan pakai kata-kataan. Ya. Yang separuh yang dia dengar langsung, maka dia akan menggunakan kata-kata hadatsani. Yang separuh yang tidak dengar dia langsung pakai perantara, namun perantaranya kemudian dia singkirkan, maka dia pakai kata-kataan. Maka rawi mudalil mudalil isna, maka jika dia sahih bitahdits menegaskan hadatsani atau akhbarani atau kami itu, maka ini bersambung. Namun kalau kemudian dia pakai an, tidak bersambung. Ada sesuatu yang hilang. Maka sahih bitahdits dalam hal ini bermanfaat. Contohnya dalam hadis yang terima Nasa'i, namun bukan dalam sunan Nasa'i, dalam kitab yang lain yaitu kitab Imam Nasa'i yang namanya Amal Yawmi wa Lailah. Dengan sanadnya min thariqah ini ada dua jalur. Dari Abu Zubair dan Jabir. Jabir mengatakan Nabi SAW tidaklah tidur setiap malamnya sampai membaca Al-Islamin Tanzil dan Surah Al-Qalam. Kemudian Imam Nasa'i meriatkan sesudahnya dengan sanadnya, maksudnya disingkat tidak disebutkan, artinya ada sanadnya ila Zuhair bin Muawiyah, sampai Zuhair bin Muawiyah. Zuhair bin Muawiyah pernah bertanya pada Abu Zubair, apakah engkau pernah mendengar Jabir menyebutkan bahwa Nabi SAW tidaklah tidur sampai membaca Al-Islamin Tanzil dan Surah Al-Qalam. Maka di situ, di sini kemudian Abu Zubair menceritakan rahasia ini. Laisa Jabirun haddatsanihi, bukan Jabir yang bercerita kepadaku, akan tapi haddatsani yang menceritakan padaku tegas Sofwan atau Abu Sofwan. Kutu maka keterangan dari Sya'ali Fafiha dan misal, maka dalam misal ini Abu Zubair melakukan tablis. Dia gugurkan perantara yang menyebabkan dia mendengar hadis tersebut dari Jabir. Meskipun Abu Zubair itu juga dia mendengar hadis dari Jabir, cuma sebagian. Ada hadis yang lain, semacam hadis ini dia mendengarnya dengan dari perantara Sofwan atau Abu Sufwan dari Jabir. Dan dia tidak sebutkan. Dia tidak sebutkan Sofwan atau Abu Sufwan yang tersebut. Untuk itu kemudian dia ganti dengan kata-kata an Jabirin. Kemudian tablis Suyuhi wawa ayakuya an syaihin hadisan sami'ah minhu fayusamihi au yukarnihi au yansibu au yasibuhu bima la yu'afu bihi kai la yu'afa wa la yuhtada ilaihi. Misalun kaum Abu Bakar bin Mujahid hadu a'imatil Qurahi hadisana Abdullah bin Abi Abdillah yuridu bihi Abu Bakar bin Abi Dawud as-Sistani fahuwa bisanihi hadha faqra'a tariqa ma'rifatihi ala sami'i wa ja'alahu sa'atan walil hafiz ibn Hajar kitabun mufidun fi hadzal babi ismuhu ta'rifu ahli taqdir fi maratibil mawsufina fi tadlis wahuwa mabu'un mutadawalun wahunaka anwa'un uqa li tadrifi qadbayanha al-hadis rahimahullah ta'ala. Nah, tadrif yang tidak disebutkan dalam dalam baikuniyah adalah tadris isnad. Tadris tasliyah disebutkan di bait yang pertama isqati li syekh wa ayyankun amman fawqahu fi an, atau ini tadris isnad ya. Ayyankun amman fawqahu fi an wa an. Menghubungkan gurunya dan menutupnya dengan an, tadlis isnad. Kemudian yang kedua adalah tadlis syu, lais fitahu lakin yasif isnadahu bima bihi layan ahli. Ini tadlis syu. Apa itu tadlis syu? Tadlis guru. Ayah dia, ada seorang kau yang meriarkan dari seorang gurunya hadisan sebuah hadis yang dia dengar dari gurunya. Faisami kemudian dia menamai, menyebut nama gurunya, atau menyebut kunyah gurunya, atau menyebutkan nasab gurunya, atau menyebut sifat gurunya, namun dengan sesuatu yang lain rohubi, dengan kunyah, dengan nama, dengan nasab, atau dengan sifat yang guru tersebut tidaklah dikenal dengannya. Kailah supaya tidaklah dikenal siapa gurunya tersebut sebenarnya. Walayum tada ilai dan tidak diketahui siapa gurunya yang sebenarnya. Contohnya perkataan Abu Bakar bin Mujahid. Dia adalah salah seorang imam kiro'ah, ilmu kiro'ah dalam Al-Quran. Dia mengatakan hadasana Abdullah bin Abi Abdillah. Siapa yang dimaksud Abdullah bin Abi Abdillah? Ternyata maksudnya adalah Abu Bakar bin Abi Daud, bin Abi Daud al-Bisnani. Maka perbuatan Abu Bakar bin Mujahid ini, Bisnani ini dengan perbuatannya ini, wa'ara telah menyulitkan tarik cara untuk mengetahui gurunya tersebut. Al-Sami bagi orang yang mendengar. Baca'alah dan dia jadikan jalan untuk kesana dalam tapah satu hal yang berat. Karena Abdullah bin Abi Abdillah itu lebih dikenal dengan Abu Bakar bin Abi Daud Asisistan. Namun lebih dikenal dengan kunyahnya, lebih dikenal dengan Abu Bakar. Maka dia masih disebut nama aslinya Abdullah. Maka kemudian, maka orang kemudian kesulitan, kemudian siapa sebenarnya dia ini? Ini tadlis syuyukh. Ini tadlis yang paling ringan. Ini tadlis yang paling ringan. Ini yang paling berat adalah tadliyah, kemudian tadlis isnad, kemudian tadlis syuyukh. Jika demikian, ya, tentang masalah tadlis dan mudallis, maka menunjukkan seorang yang kemudian tidak meneliti hadis, perlu kemudian mengetahui siapa-siapa saja rawi yang statusnya mudallis dan apa tadlisnya, supaya kemudian tidak terjebak terkecoh, kelihatannya nampak bersambung ternyata tidak sambung, nampaknya ittisal tapi ternyata tidak ittisal. Maka dia katakan walil hafidh bin hajar, al hafidh bin hajar al asqalani memiliki sebuah kitab yang sangat bagus yang terdapat tentang masalah ini. Judul kitabnya ta'rifu ahli taqdir fi maratibil mawsifina fi tadlis. Ini ada tak yang tercetak dan tersebar di mana-mana. Dan sebenarnya ada anwar ukhra, ada jenis-jenis yang lain untuk tadlis. Namun yang paling pokok adalah tiga jenis tadlis ini. Jenis-jenis yang lain telah dijelaskan oleh para ulama pada hadis. Untuk kemudian mengetahuinya supaya merujuk kitab-kitab yang tebal-tebal. Wa ma yukhalifu thiqatan thiqatun bil mala fasadu wal maqlubu ismani tala. Kita akan dapatkan satu lagi, itu hadis sal. Wa ma yukhalifu thiqatun bil mala, dan jika dan hadis yang thiqah menyelisihi al mala, banyak orang, fasadu, maka namanya hadis sal. Al-mala di sini maknanya adalah al-jama'ah, adalah rawi yang lebih banyak dan sama-sama sikah yang lebih banyak. Wakilan dan bisa juga diartikan asrabul qawm wawujuhuhum, yaitu pemimpin atau tokoh-tokoh satu kaum, wujuhum dan pemuka-pemukanya. Yang dimaksudkan di sini dalam bait ini adalah jama'atul ruwat, adalah banyak atau sekelompok rawi. Asal huwa ma rawahu thiqatu mukhaliban lima huwa arsal minhu hibdan au aktar minhu adadan. Misal huma rawahi Ibn Majah fi sunanihi qal hadasana Uthman bin Abi Syaibah qal. Sana, sana itu singkatan dari hadasana. Dia kemudian enggak berulang-ulang, maka orang masadil silang, para ulama masadil sudah bikin singkatan. Sana itu singkatan dari hadasan. Kalau ana itu singkatan dari akhbarana. Sana ay hadasan. Qal hadasana Muawiyah bin Hisam. Ini sana lagi, hadasana lagi. Dan aslinya sebelum hadasana itu ada qal. Ada qala. Misalnya hadasana Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah mengatakan, qal kan ada qalanya. Hadasana Muawiyah bin Hisam. Muawiyah bin Hisam mengatakan. Ada qalan. Hadasana Sufyan. Dan kalau kemudian oleh karena itu adabnya kalau dibaca, adab dalam baca sanad, meskipun sananya itu tidak ada sebelumnya qal, maka qalnya tetap dibaca. Sehingga bacanya hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qal, hadatsana Muawiyah bin Hisam qal, hadatsana Sufyan an Usama bin Zaid. Qalnya itu kemudian tidak dicatat dan rangka untuk kemudian ngirip tempat, untuk menyingkat saja. Sehingga kalau ketika dibaca tetap qalnya tetap dibaca. An Usama bin Zaid, An Uthman bin Amr, An Urwah, An Aisyah qal. Qala Rasulullah SAW, inna Allah wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya, yusalluna bersalawat ala mayamini suhuf. Untuk kemudian sof-sof yang berada di sebelah kanan imam. Qultu fa'isnadu rijaluhu siqatun wa dhahiruhu as-sihhatu lakin akhta'a fi matanihi Usama bin Zaid farwahu bilafzin ala mayamini sufufi bayanama khalaqahu jama'at siqat farwahu bilafzin ala alladhina yasiluna sufufa lidhalika qal imam Bayhaqi fi sunanihi musiran ila turuzihi wa huwal mahfuz. Nah, ada hadis dari Aisyah, Rasulullah SAW mengatakan, dunia Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada sosok yang berada di sebelah kanan imam. Kata Ali Al-Halabi, sanadnya, rijal-rijalnya atau kemudian rawi-rawinya adalah rawi yang cepat. Wazahirun siha. Dan secara lahir, secara sepintas, hadis ini adalah hadis yang sahih. Lihat bentuk dua. Lidza hasanahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Karena itu, karena melihat secara lahirnya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan hadis ini. Akan tetapi ternyata hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Karena hadis yang sahih itu termasuk hadis yang dhaif dan hadis ini sahih. Lakin akhta'a fi matanihi. Akan tetapi ada yang keliru dalam matan hadis. Siapa yang keliru? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid keliru. Usama bin Zaid dan Uthman bin Amr. Usama bin Zaid di sini keliru. Dia mengkaitkan dengan lafaz ala mayamini suhuf. Bainama qala tau tadi ini diselisih oleh jama'atul siqah, oleh banyak rawi yang siqah. Farwah maka yang lain meriatkan dengan alalladzina yasiluna sufuf. Allah Allah dan para malaikat bersolat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Ini Usamah bin Zaid itu kemudian gurunya dapat hadis dari Utsman bin Amr. Nah, Utsman bin Amr ini memiliki banyak murid. Utsman bin Amr ini memiliki banyak murid, di antaranya adalah Usamah bin Zaid. Dan murid-muridnya adalah Siqah. Dan semua murid Utsman bin Amr itu meriatkan hadis ini. Namun dengan lafaz ya, alalladzina yasiluna shufuf. Hanya Utsamah bin Zaid saja yang kemudian meriatkan hadis ini dengan bunyi ala mayaminis shufuf. Maka berdasarkan hal itu, maka ditimbang dengan hal ini, maka berarti Utsamah bin Zaid menjadi rawi yang thiqah, itu menyelisih murid-murid Utsman bin Amr yang lain yang jumlahnya banyak, yang semuanya thiqah-thiqah. Maka di sini thiqatun yukhalifu bil mala. Maka dia telah menyelisih sejumlah rawi-rawi yang thiqah yang lainnya yang lebih banyak daripada dia. Maka ini indikasi menunjukkan kalau dalam hal ini thiqah, dalam hal ini yaitu Utsamah bin Zaid di sini keliru, terjatuh dalam, terjumus dalam kekeliruan. Ini contoh saat dalam satu hadis. Meskipun kemudian bagaimana dalam pertemuan yang lewat saya sampaikan, saat itu tidak mesti harus kemudian dalam satu hadis. Dan kalau saat dalam satu hadis, contohnya hadis ini. Seorang guru yaitu Utsman bin Amr punya banyak murid, muridnya siqah-siqah, semuanya meriatkan hadis ini. Akan tapi semuanya lafadznya seperti itu, dan ini ada satu siqah yang ya, menyendiri dengan kemudian lafadz yang aneh sendiri. Maka ini indikasi bahasanya siqah dalam hal ini keliru. Buktinya dia menyendiri banyak orang. Walidzalika, oleh karena itu, maka Imam Baihaqi mengatakan dalam sunannya, mengisyaratkan sahnya hadis yang mayaminis shufuf. Kalau sah berarti dhaif. Beliau katakan ketika membawakan hadis alladzina yasiluna shufuf, beliau mengatakan wawal mahfuz. Hadis yang yasiluna shufuf itulah hadis yang mahfuz. Dan mahfuz itu adalah lawan dari hadis yang sah. Maka lafaz hadis mayaminis shufuf itu disebut hadis sadd, sedangkan yasluna shufuf itu disebut hadis mahfudz. Hadis mahfudz itu adalah lawannya hadis sadd. Dan ingat, sadd itu thiqah, namun menyelisih thiqah yang lain yang lebih banyak dan lebih kuat hafalannya daripada dia. Kalau yang menyelisih tegah dhaif, orang yang dhaif menyelisih siqah, maka namanya hadis mungkar. Namanya hadis mungkar. Ada rawi dhaif menyelisih kemudian rawi yang siqah, maka hadis yang dibawakan oleh rawi yang dhaif ini namanya hadis mungkar. Sedangkan hadis yang dibawakan oleh rawi yang siqah yang menyelisih rawi yang dhaif disebut hadis ma'ruf. Disebut hadis ma'ruf. Jadi kalau hadis sah itu lawannya hadis mahfuz. Nah, kalau hadis mungkar lawannya adalah hadis yang ma'ruf. Kalau sah itu rawi siqah menyelisihi man aula minhu. Man arjah minhu. Orang yang lebih kuat dan lebih utama, lebih layak daripada dia. Kalau hadis mungkar itu rawi dhaif menyelisihi rawi yang siqah. Ya, demikian yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dan manfaatnya yang berapa ala Nabi Muhammad itu ala Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.